Kau datang padaku dengan pesonamu. Kau datang padaku mencuri hatiku. Sering kali ku kau buat kaku. Tuhan tolonglah kuatkan aku. Saja.